Terima kasih, soal lancarkan rezekinya semuanya. Lagi ini spesial buat nuruti permintaan teman-teman dari Grand Japan. Sebuah lagu memandangmu bersama Yung Bonanza. Dari Yung Bonanza. Saya harus romantis apa enggak? Gak usah ya. Terserah, terima kasih. Dolor-dolor cepat. Saya punya banyak kekasih. Banyak sekali. Memandangmu. Terima kasih. Walau selalu tak akan pernah beri. Memeluk walau selalu tak akan pernah beri aku melepasmu. Membelaimu asik rek, walau selalu masih terasa harum lembut di hatiku. Mencari apa yang aku cari. Satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku berjumpa dengannya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun untuk atensi.